bacakan tabu mis tudel ngene. Awan-awan menek kelopo tak putik lak cuma siji. Tadi prawan ojo ngenyek Joko, Joko munu mengandung gizi. Laksa temene iwak teri iwak keting gak payu rabi ngemut tolo cengking. Iku jawane ngono lak bunuh diri ya. Urung mati aku ilang ya. Sekolah belajar sing takoyen soro setitik ojo nganti getun supaya besok gak nganti gedupong. Mula wong tuwa ayo sing sabar minterno anak ayo direwangi Isaya. Sebab anak wajib belajar mulu akhir diwoso ojo nganti ke ketinggalan sregepo sinau nempo pelajaran supaya gondol ijazah lan pengalaman besok gampang golek penggawean. Abot sangkane dadi wong tuwa bandani anak direwangi rekoso ya. Supaya anak uripe sempurna berguna kanggo bangsa meloso godhong ploso dipangan wedhus nemu rondo gak tau adus rondone lak rondo teles nek disenggol gak gelem gelok mulo awak wis kadung apes nemu arek wedok kok lola bendo ademe dudo gak sepiro oh ademe rondo digulung kloso kloso nela kloso panggan awan-awan mangan rambutan rabi rondo towo gegeran rabi sing prawan nek bengi bosen ilang sepatu digawe bal-balan arek wedok kaki BH tapi kaosan bareng digawe mlaku kaya gembol pelembungan pelembungan mele sing ireng tuku cengkir sak lepeke boleh bojo cok mele sing ganteng masih elek pokono breng Prengose lah kandel-kandel Kulo sing ireng gak kena digulung Arek wedok saiki lah kendel-kendel Tok beteng-beteng wani jaluk ampian Namung semanten piatur kulo Saya lan boten amborong